Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, sedere-sedere jamaah pengajian, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan, kadah sangat kesainan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, kenikmatan yang terbesar. Ya, kesainan, kebaikan, kenikmatan yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Lebih besar daripada seluruh kebaikan dan kenikmatan yang ada. Ya, lebih besar daripada nikmat harta, nikmat jabatan dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah juga kita diberikan nikmat sehat, waktu dan kesempatan kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita bade membahas surat Al-Hajj ayat 28. Surat Al-Hajj ayat 28, di mana di dalam surat Al-Hajj ayat 28 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan manfaat beberapa ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan kita temui. Ya, di antaranya ada ibadah haji, kemudian juga ibadah kurban dan ibadah yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka manusia menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Ya, agar kita saat beribadah, ya, saat orang-orang haji, tiang-tiang lempah di tanah suci, kemudian kita juga di negara kita melaksanakan sholat Idul Adha dan juga menyembelih binatang, maka manusia akan menyaksikan berbagai manfaat ya, manfaat dari sisi agama, manfaat dari sisi akhirat, dan juga manfaat dunia. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin, dan agar supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, ya, pada 10 awal bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 10 Dzulhijjah, saat hari raya Idul Adha ada takbir, nggih, takbiran mengagungkan nama Allah. Kemudian juga yang haji ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan saat menyembelih hewan kurban kita membaca bismillah, Allahu akbar. Kita mengingat dan mengagungkan nama Allah pada hari-hari tersebut. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rezekikan kepada kita manusia berupa binatang ternak. Ya, saat kita menyembelih, kita menyebut bismillah, Allahu akbar. Kita mengingat dan bersyukur kepada Allah atas nikmat binatang ternak yang Allah berikan kepada kita. Ya, manfaat binatang-binatang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita manfaatkan untuk zaman dulu ini, membajak sawah. Kemudian juga dagingnya kita makan, ada susu dan yang lain-lain, manfaat yang besar yang Allah berikan kepada kita berupa binatang-binatang ternak. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur dengan menyembelih setahun sekali dalam rangka mengingat dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakulu minha, maka setelah kita menyembelih binatang-binatang tersebut, makanlah sebagian dari dagingnya. Wa'atimul ba'isal fakir, dan sebagian yang lain bagikanlah, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara, artinya orang-orang yang miskin, wal fakir, dan orang-orang yang fakir, ya, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kisah atau beberapa penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan manfaat ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi kita laksanakan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat ibadah kurban ini bisa kita simpulkan atau bisa kita pahami dan perlu kita ketahui. Di antara manfaat ibadah kurban tadi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengingat nama Allah, mengagungkan nama Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ada manfaat-manfaat yang lain yang banyak, manfaat dari sisi dunia maupun juga manfaat dari sisi akhirat. Nggih, ibadah kurban niku nggadahi manfaat ingkang kathah sangat, ingkang ageng sangat. Dari sisi dunia adalah yang pertama dari sisi ekonomi, nggih. Dari sisi ekonomi saat ibadah kurban itu meningkatkan pendapatan para peternak dan juga meningkatkan pendapatan para pedagang kambing, pedagang sapi. Ya, saat kurban jumlah hewan yang terjual lebih banyak daripada hari-hari biasa, sehingga pendapatan mereka lebih banyak dan juga meningkatkan perekonomian mereka. Ini juga manfaat kurban dari sisi ekonomi. Ya, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, secara data nih, tahun 2023, tahun yang lalu itu, perputaran uang dari hasil penjualan hewan kurban itu bisa sampai 24 triliun di seluruh Indonesia nggih. Artinya penjualan hewan-hewan kurban itu sampai 24 triliun rupiah. Ini menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang punya dampak yang positif dari sisi perputaran uang, perputaran ekonomi. Di masjid kita misalnya, ya satu masjid atau satu RT, satu RW bisa sapi 4, sapi 5. Kalau satu sapi 20 juta ya bisa 100 juta. Ini hanya satu masjid, satu RT atau satu RW. Bagaimana kalau satu desa, satu kecamatan, berapa juta, berapa miliar yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Ya, ini manfaat dari sisi ekonomi. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, manfaat ibadah kurban dari sisi sosial. Ya, artinya kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Bahwa ibadah kurban itu sebagai bentuk rasa cinta dan kepedulian kita kepada sesama manusia. Karena pada zaman dahulu, sebelum Islam, atau pada zaman agama-agama musyrik, agama-agama yang menyembah dewa-dewa, agama-agama yang menyembah berhala itu, ada yang mempersembahkan atau korban itu manusia. Sing dikorbanakan itu tiang, menungso yang disembelih atau dipersembahkan kepada dewa-dewa itu berupa manusia. Maka agama kita, agama Islam menghapus, menghapus dan melarang perbuatan-perbuatan seperti itu. Artinya korban sesama manusia yang dikorbankan adalah hewan. Karena membunuh manusia itu tidak boleh. Ya, walaupun dengan alasan untuk kurban diserahkan kepada Tuhan mereka, dewa mereka atau berhala mereka. Di dalam Islam tidak boleh penghormatan dan pemuliaan manusia diganti dengan kurban hewan. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa ibadah kurban agama Islam itu menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada manusia dengan menyembelih hewan, bukan manusia yang dikorbankan. Kemudian juga dari sisi sosial, manfaat ibadah kurban nanti kita bisa berbagi, ya, daging-daging kita bagi, saling makan bersama, ya, saling berbagi kebahagiaan, ya, kepedulian kepada sesama manusia. Ini juga menunjukkan rasa sosial yang tinggi, bahwa daging hewan kurban tidak dimakan sendiri, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat, dihadiahkan kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga. Ini menunjukkan apa? Manfaat sosial dari ibadah kurban. Ya, ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabun nasi ilallahi taala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah, tiang ingkang paling ditresnani Allah, anfa'uhum linnas, tiang ingkang paling kathah memberikan manfaat dumateng tiang sanes. Ya, jadi manusia yang paling dicintai Allah bukan hanya manusia yang rajin ibadah kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, tetapi juga manusia yang bagaimana dia ibadah dekat bermanfaat kepada dirinya sendiri dengan ibadah kepada Allah, tapi juga dia bisa memberikan manfaat kepada tiang sanes orang lain. Ya, agama Islam sangat mendorong, menganjurkan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama manusia, kepada tetangga, kepada teman, kepada masyarakat, berupa harta, berupa tenaga atau apapun yang bisa memberikan manfaat. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah, salah setunggalipun amalan ingkang paling ditresnani Allah adalah sururun. Nggih, sururun iku kebahagiaan. Kita paring kebahagiaan, kita paring perkawis ingkang saged dadosaken tiyang niku bingah, senang, bahagia kepada saudara kita sesama muslim. Ya, juga maka saat Idul Adha, saat kita menyembelih binatang itu juga termasuk amalan yang mulia karena bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, diparingi daging, diparingi ya daharan, makanan, ya orang-orang senang bisa makan daging bersama-sama saat itu. Ya ini termasuk amalan yang mulia. Ya dari sisi dunia saat penyembelihan hewan kurban. Ya. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah kurban manfaat dari sisi akhirat tadi Allah jelaskan adalah ya wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahu min bahimatil an'am, yaitu agar kita manusia itu mengingat nama Allah atas rezeki yang Allah berikan berupa bahimatil an'am, hewan ternak tadi, ya agar kita ingat, agar kita bersyukur atas kenikmatan hewan, diberikan kambing, diberikan sapi, manfaat kambing, dagingnya, sapi dagingnya, tenaganya atau susunya bisa kita manfaatkan, maka kita menyembelih mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, bismillah. Ya, dengan penyebutan bismillah itu kita mengingat bahwa hewan kurban ini anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, kita kurbankan dalam rangka untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib ya hukumnya, nanti insya Allah juga kita bahas, wajib hukumnya saat menyembelih itu baca bismillah, ya tidak boleh ditinggalkan, harus baca bismillah. Kalau Allahu Akbar itu sunnah, ya, misalnya bismillah saja itu sudah sah tanpa Allahu Akbar, tapi lebih baik bismillah Allahu Akbar, itu bismillah wajib dan Allahu Akbar sunnah. Maka bisa kita bayangkan nggih bapak-bapak, ibu-ibu, saat hari raya Idul Adha berapa kali nama Allah disebut nggih di sini, misalnya di masjid ini ada 5 sapi, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, nanti masjid yang lain juga bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, nama Allah selalu disebut, nama Allah dimuliakan, ya, nama Allah diagungkan pada hari tersebut. Ya ini juga menunjukkan apa manfaat dari sisi akhirat, kita selalu ingat, kita selalu dekat dan selalu dilatih untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga ibadah kurban kita akan mendapatkan pahala yang banyak, ya. Dari ibadah kurban kita akan mendapatkan pahala yang banyak karena ibadah kurban itu ibadah harta yang terbaik. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita Al-Kautsar. Al-Kautsar niku nikmat ingkang kathah, peparingan ingkang kathah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Fasholli, maka nanti kita salat, nggih, salat hari raya Idul Adha, kita salat langkung rumiyin di lapangan. Dan sholat itu adalah ibadah badaniyah yang paling mulia. Ibadah badaniyah yang terbaik itu sholat. sebagai raos syukur rasa terima kasih atas nikmat badan yang sehat. Kita diberikan penglihatan, mata yang sehat, bisa ningali, bisa melihat, tidak buta. Maka kita gunakan untuk baca Quran, baca Al-Fatihah. Kita diberikan mulut, lisan, bisa berbicara, mboten bisu. Maka kita gunakan untuk zikir, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, baca bacaan-bacaan solat. Kita bisa mendengar, telinga kita tidak tuli. Maka kita gunakan kenikmatan sehat nikmat badan ini dengan ibadah solat. Ibadah solat itu ibadah badaniyah yang paling baik. Kemudian wanhar, dan sembelihlah binatang. Allah gandengaken nyembelih binatang dengan solat. Niki para ulama jelasaken bahwa menyembelih hewan itu ibadah maliyah, ibadah harta yang terbaik. Amargi digandengaken kalih solat, ibadah badan yang terbaik. Nedahaken menyembelih binatang itu ibadah harta yang terbaik. Misalnya, misalipun tiang sami-sami gadah arto kawan yuto, misalipun arto kawan yuto niki kagem tumbas kambing atau urunan sapi, niku langkung sae daripada tinimbang kawan yuto niki kagem infak ten masjid. Sami-sami arto kawan yuto, 4 juta untuk masjid, 4 juta bantu fakir miskin atau yang lain, itu lebih baik uang 4 juta itu untuk ibadah kurban. Karena ibadah kurban adalah ibadah harta yang terbaik, juga nedahakan pahalanya paling banyak. Ya, ini manfaat nih, manfaat dari ibadah kurban, baik dari sisi dunia, dari sisi akhirat, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi pahala, kathah sangat manfaatipun. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam surat Al-Hajj ayat 28 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkurus maullah fi ayyamin ma'lumatin." Ala marozakohum mimbahi matil an'am, dalam rangka untuk menyebut, nyebat, dalam rangka untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kurban niku salah satu manfaatnya, fungsinya agar nama Allah itu diagungkan, disebut-sebut, dimuliakan. Yaitu apa? Diwajibkan membaca bismillah saat beleh, jagal, niku wajib maos bismillah dengan menyebut nama Allah. Saya menyembelih, bismillah, semua harus disebutkan bismillah. Ya, ini maka saat itu nama Allah selalu disebut, diingat, dan juga diagungkan, dimuliakan. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yudhi bika besaini amlahaini, pernah menyembelih, beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya 2 domba jantan. Ya, niki juga langkung sae, lebih baik menawi saged niku tiang niku beleh piyambak, kalau bisa, bapak-bapak, sunnah, termasuk sunnah tuntunanipun Nabi, tiang ingkang kurban niku menawi saged beleh piyambak jaman rumiyin. Nabi niku korban dibelah piyambak, ya, para sahabat korban disembelih sendiri hewan korbannya. niki menawi saged niku langkung sae. Menawi mboten saged niku saged mewakilkan nggih, mewakilkan. Aku ra iso mbleh sapi napa mbleh wedhus ra kuat ra iso. Ya, boleh ndak apa-apa, tapi menawi diwakilkan nggih, berarti diwakilkan dumateng jagal niku kita ikut menyaksikan nggih. Kita datang misalipun ten masjid, kita ikut menyaksikan mirsani, oh hewan kurbanku dibeleh, hewan kurbanku kambing sapi saya disembelih, ikut datang, ikut menyaksikan, itu juga lebih baik. Menawi kita mboten saged menyembelih sendiri, minimal kita datang melihat secara langsung. Ini gini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah, kita usahakan. Karena memang manfaat kalau kita melihat, bisa bismillah, kita bertakbir, mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah hati, ibadah manah, pengagungan nama Allah, pemuliaan, kecintaan kepada Allah, itu ada. Benten kalih menawi kita sudah pasrah, bongkoan, kemudian tidak hadir, tidak datang, akan berbeda kalau kita akan melihat langsung. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kemudian beliau yusami, membaca bismillah. Tasmiyah itu wajib, wa yukabbir dan takbir. Bismillah Allahu Akbar. Ya, kita sembelih bismillah Allahu Akbar. Ini nedahaken pada saat menyembelih itu dalam rangka memuliakan, mengagungkan dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga di dalam surat Al-Hajj ayat 28 tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah dari daging hewan sembelihanmu, wa'atimu dan sebagian yang lain bagi-bagikanlah dan berikanlah kepada ba'is, orang-orang yang membutuhkan, al-fakir, orang-orang yang fakir miskin. Ya, niki ayat niki nedahaken berkaitan dengan pembagian daging kurban, distribusi daging kurban itu bagaimana. Maka para ulama mengambil kesimpulan penjelasan dari ayat tadi, pembagian hewan kurban ada empat macam. Yang pertama adalah dimakan sendiri dan keluarganya, ada jatah bagian kepada sahibul kurban, orang yang berkurban itu diparingi bagian. Kemudian yang kedua, wa'at imu, ada bagian untuk sedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, ini ada bagian khusus, misalnya 1 RT, 1 RW, niki sing golongan miskin pundi, golongan fakir pundi, ini apa berarti sedekah, ada bagian untuk mereka, namanya sodakoh. Kemudian ada bagian namanya hadiah. Ya, hadiah itu artinya nggih kagem orang-orang kaya, orang-orang ya pejabat, anggota masyarakat yang istilahnya kaya juga mendapatkan bagian. Wis pokoke dibagi kabeh sak kampung, sak RT, sak RW. Yang miskin, yang membutuhkan ini sedekah. Sedangkan yang kaya itu namanya hadiah untuk mereka. Dan juga termasuk orang-orang kafir, misalnya enten anggota RT RW non Islam, angsal mboten diparingi, maka boleh angsal, mereka diberikan daging bagian korban niku angsal. Ini bagian namanya hadiah. Kalau hadiah itu bebas muslim atau kafir, dengan harapan tujuan kalau diberikan mereka bisa tertarik, dengan agama Islam, bahwa Islam itu baik, Islam itu kasih sayang, Islam itu pemurah, ya. Semoga mereka bisa tertarik masuk Islam. Kemudian yang keempat juga disimpan, ya, dimakan langsung, boleh makan bareng-bareng ataupun sebagian disimpan, ya, bagi sahibul kurban, angsal kata tidak langsung habis, boleh disimpan 3 hari, seminggu, 2 minggu, atau bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, tidak habis mboten nopo-nopo, ya, karena memang mungkin bagiannya banyak, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa Bapak Ibu-ibu, bahwa awal-awal Islam nggih, zaman Lumiyin itu ada larangan tidak boleh menyimpan daging kurban awal-awal Islam. Amargi nopo? Amargi pada awal-awal Islam itu memang banyak orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi daging itu banyak dibagi-bagikan, banyak, karena orang miskinnya lebih banyak, fakirnya lebih banyak, maka lebih baik dibagi-bagikan habis langsung. Tetapi setelah itu, saat orang yang berkorban itu banyak, maka diperbolehkan daging itu disimpan, tidak harus habis langsung dibagi, tapi boleh disimpan di kulkas, lemari es misalnya. Dengan catatan bahwa penyimpanan itu tidak terjadi di musim pajaklik atau krisis makanan. Misalnya di suatu daerah Gunung Kidul, Ngawen ada kelaparan misalnya, maka ya lebih baik bagi panitia atau kita daging sudah serahkan ke sana semuanya, karena mereka lebih membutuhkan. Kalau misalnya apa, di suatu daerah itu ada krisis, ada bencana alam, atau ada kelaparan misalnya, maka kita ada kelebihan daging, kita ada kelebihan makanan, lebih baik disalurkan kepada mereka. Ya, akan tetapi kalau keadaan normal, biasa, ya boleh kita apa, simpan untuk keluarga kita. Ya, ini tentang pemanfaatan daging kurban. Dan juga dari ayat ini nedahaken menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berkorban itu kalau bisa mengambil bagiannya walaupun cuma sedikit, nggih. Ampun ngantos, karena ada nggih sebagian iki korbanku, saya korban kambing, saya korban sapi, wis aku ra njaluk bagian. Wis aku ra njaluk. Itu juga artinya kurang tepat nggih. Karena apa? Karena Al-Qur'an tadi Allah Subhanahu wa taala perintah berfirman fakulu minha, makanlah dari daging hewan kurban. Artinya dalam rangka kita patuh, kita tunduk, kita nderek dawuhipun Allah, ya walaupun aku ra doyan daging, aku raduyan kambing misalnya, tapi dalam rangka pemuliaan terhadap perintah Allah, aku tak jaluk sitik ngrasake. Ini dalam rangka ngestoaken dawuhipun Allah. Jane aku ya raduyan. Tapi dalam rangka tadi kita patuh melaksanakan perintah Allah. Fakulu minha. Rasakanlah, makanlah dari sebagian daging korban. Ini juga yang perlu kita pahami dalam pembagian daging kurban. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di dalam syariat Islam atau dalam Al-Quran atau hadis Nabi itu tidak ada istilahnya persen atau ketentuan pemilik kurban atau orang yang berkurban itu bagiannya berapa, sepertelon atau separuh atau seperempat, seperenam, itu tidak ada. Tidak ada istilahnya ketentuan. Maka ketentuannya bebas, bebas, tidak ada batas. Dan para ulama hanya sekedar memberikan saran itu tadi sepertiga sepertelon, sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah, yaitu hanya penjelasan dari para ulama. Tapi misalnya, misalnya aku jaluk separuh, angsal boleh, atau aku jaluk daging, hati, aku jaluk usus, aku jaluk ini, misalnya orang yang berkorban itu boleh bebas, tidak ada larangan. Berapapun dia minta boleh, tetapi ya tadi diperlu rasa sosial, rasa kepedulian kepada sesama manusia itu diutamakan. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kajian hukum dan ketentuan dan manfaat ibadah kurban yang insya Allah akan kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ya. Sebelum kita tutup sampai di sini, mungkin ada pertanyaan, menawi enten pertanyaan napa ingkang dereng jelas, monggo dipersilahkan.